Kita melanjutkan doa-doa yang dibaca oleh Nabi saat beliau menyolati mayat. Yang pertama sudah dibahas hadis 935. Beliau memohonkan ampun, rahmat, kemuliaan, menewaskan kuburnya, membersihkan dirinya dengan air, dengan salju, dengan air dingin, dan seterusnya. Di mana Abu Abdurrahman Auf bin Malik yang mendengarkan doa Nabi ini sampai berharap dialah yang menjadi mayat tersebut, karena begitu berharap dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira ini hadis terakhir yang kita bahas. Kita lanjutkan 936. 936 wa'an Abi Hurairah wa Abi Qatadah, dari dua orang sahabat yaitu Abu Hurairah dan Abu Qatadah, bahkan tiga ya, wa Abi Ibrahim Al-Asy'ari an abihi wa abuhu sahabiyun radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala janazatin faqah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati mayat dan beliau mengatakan dalam doanya, berarti ini dicahar ya, karena tiga orang sahabat ini mendengar Nabi sedang sholat, berarti sholatnya di jahat. Bolehkah? Boleh. Lid ta'li, untuk mengajarkan. Adapun tidak ada niat untuk mengajarkan, maka kita kembali kepada sunnah para sahabat, mereka sir, tidak jahat. Tentu apabila kita berniat lita'lim agak sulit, karena tujuan ini sulit tercapai. Kita tahu orang Arab begitu kuat hafalannya, apalagi yang didengar adalah bahasa mereka sehari-hari. Tentu untuk menghafalnya jauh lebih mudah dari kita. Maka jika kita sholat mayat menjahar bacaan ini dengan tujuan agar makmum ikut hafal, saya kira tujuan ini sulit. Apalagi sholat mayat belum tentu 3 bulan sekali, belum tentu 5 bulan sekali, belum tentu setahun sekali, ya kan? Nah, maka tujuan ini sulit. Maka agak berbeda antara pengajaran Nabi dengan pengajaran kita, tidak masalah. Ya, karena Nabi kita tahu sempitnya waktu, karena penuh dengan kebaikan, penuh dengan jihad, penuh dengan ibadah, maka mengajarkan ilmu pun sambil langsung praktek ibadah. Apa doa yang didengar oleh tiga sahabat ini dari lisan Nabi? Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni kami yang hidup dan kami yang mati. Berarti bukan yang mati saja yang didoakan, yang hidup juga didoakan oleh beliau. Wa saghirina wa kabirina, kami yang besar dan kami yang kecil, tidak dibedakan. Berarti yang besar punya dosa, yang kecil juga. Yang tua, yang muda, dua-duanya punya dosa, dan dua-duanya berhajat dengan ampunan. Wa zakarina wa unsana, kami yang laki-laki dan kami yang perempuan. Ini pun sama. wa syahidina wa ghaibina, kami yang syahid ada di sini dan kami yang tidak ada di sini. Berarti luas doa Nabi, bukan hanya untuk orang-orang yang hadir di situ. Yang tidak hadir, apa istilahnya tidak hadir? Ghaib. Yang ghaib, orangnya ghaib. Kalau sifatnya ghaib, ya pakai ya. Kalau orangnya pakai alif, ghaib. Kalau sifatnya ghaib, pakai ya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam Islam. Hidup dalam Islam berarti baca syahadat, salat, zakat, puasa, haji, melakukan ketaatan-ketaatan dalam Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan orang yang Engkau matikan di antara kami, fa tawaffahu 'ala al-iman, maka matikanlah dia dalam iman. Lihat, hidup kelihatan apa tidak? Tidak. Nah, hidup kelihatan, mati tidak kelihatan. Ya, begitu juga Islam dengan iman. Islam kelihatan? Jelas. Islam itu syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Jihad, zikir, wirid, sedekah, ini bagian dari Islam. Tawaf, sa'i, kelihatan. Adapun iman, kelihatan kan? Tidak kelihatan. Oleh karena itu, orang yang imannya tinggi dengan orang yang imannya rendah, ketika duduk bersama kita tidak tahu, ketika jalan bareng kita tidak tahu, karena tidak kelihatan, ya kan? Nah, makanya orang-orang munafik tidak dinyatakan munafik oleh Nabi, karena memang tidak terlihat, ya. Nah, maka di sini hidup dalam Islam, mati dalam iman. Ya, iman tidak terlihat. Mana yang lebih tinggi, Islam apa iman? Jawab, iman. Orang yang beriman pasti Islam. Orang yang Islam belum tentu beriman. Oleh karena itu, ketika sebagian orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi, qalu amanna, mereka mengatakan, ya Nabi, kami telah beriman. Nabi mengatakan, jangan katakan kami telah beriman, walakin qulu aslamna, cukup ucapkan oleh kalian kami telah masuk Islam, kami telah berislam. Belum tentu beriman. Adapun beriman, sudah pasti Islam. Karena itu, yang pertama kali ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi, Islam dulu apa iman dulu? Islam dulu, yang terendah dulu, kemudian meningkat lebih tinggi. Akhbirni anil iman, iman itu apa? Nah, setelah iman, tinggi lagi, apa? Ihsan, ihsan yang tertinggi. Maka orang yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Orang yang Islam, yang iman, belum tentu ihsan. Tadi sudah kita bahas. Bukan hal yang mudah untuk bisa beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, dia merasa sedang diawasi oleh Allah. Ini bukan hal yang mudah. Itulah ihsan. Harus melewati Islam dulu, harus melewati iman dulu. Allahumma la tahrimna ajrakum, ya Allah, jangan haramkan pahalanya. Maksudnya, kami menyolati diberikanlah pahala, jangan terhalang kami mendapatkan pahala dari solat. Maka berharap pahala, berharap ganjaran dari Allah adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang diharapkan oleh para nabi dan rasul. Tidak seperti agamanya orang-orang Tarekat Sufiyah yang mereka tidak ingin pahala, tidak ingin ganjaran dari Allah, sedangkan para nabi dan rasul sangat berharap dengan balasan pahala dari Allah. Wala taftinna ba'dahu, jangan Engkau fitnah kami ya Allah sepeninggal dia. Apa yang maksud fitnah di sini? Sesat. Salah satu bentuk fitnah adalah syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Itu adalah tafsir dari fitnah. Antusibahum fitnah Aw yusibahum adzabun alim. Kalian bisa tertimpa fitnah dan tertimpa azab yang pedih. Siapa? Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi bisa terkena fitnah dan azab yang pedih. Apa fitnah yang dimaksud? Bisa syirik. Orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi bisa syirik. Nabi tidak pernah minta-minta orang-orang yang sudah mati. Ada orang minta-minta, syirik. Bisa kufur, keluar dari Islam. Bisa bid'ah. Ya. Ini tafsiran, beberapa tafsiran tentang fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim, dan Al-Imam Baihaqi. Fikul hadis. Jawazul du'ai lil ahya'i wal amwat. Bolehnya berdoa untuk orang yang sudah mati dan yang masih hidup. Dua-duanya boleh. Dan dua-duanya berhajat. Walaupun yang mati mungkin lebih berhajat dari yang hidup. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat beliau baru saja mengubur mayat, saudara ini sangat berhajat dengan doa kalian. Ya. Dari sabda Nabi ini, orang yang mati lebih berhajat. Walaupun sekali lagi, yang hidup juga berhajat. Al-khairu kulluhu ayyamutal mar'u ala al-iman wa ayyahya ala al-islam. Kebaikan secara keseluruhan adalah seseorang mati dalam keadaan iman dan hidup dalam keadaan Islam. Seperti tadi, karena Islam itu terlihat, maka hidup dalam keadaan Islam, melakukan syariat-syariat Islam. Istihbabu du'ail abdi an yuslihallahu zahirahu wa batinahu wa an yumitahu ala khairi haq. Disukai seorang hamba berdoa agar Allah memperbaiki zahirnya dan batinnya. Apa zahir? Apa zahir? Salat. Apa batin? Iman. Zahir terlihat, nampak, yaitu Islam. Islam nampak. Jadi syahadat, salat, zakat dan seterusnya. Iman tidak nampak. Ya. Oleh karena itu ketika para tabi'in tabaqah ketiga yang tidak bertemu dengan Abu Bakar, tidak bertemu dengan Umar, tapi mendengar kebesaran nama Abu Bakar dan Umar, maka mereka bertanya kepada sahabat-sahabat yang kecil yang bertemu dengan Abu Bakar tentunya dan bertemu dengan tabi'in tabaqah ketiga ini. Seperti apa sebetulnya Abu Bakar? Apakah orang yang selalu menangis? Apakah orang yang tidak pernah tertawa? Apakah orang yang menghabiskan waktunya untuk sholat, puasa, zikir dan seterusnya? Dijawab oleh Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan lain-lain, tidak. Tidak. Abu Bakar sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, sebulan dalam setahun. Apa yang membedakannya? Iman. Yang membedakan Abu Bakar dengan kita semua adalah iman. Iman tidak kelihatan, tidak terlihat dalam zahirnya. Ya. Apa yang ada pada diri Abu Bakar adalah keimanan sebesar gunung yang tidak dimiliki oleh yang lain. التحذير من أمن المرء على نفسه من عدم الانقلاب مما هو فيه من الخير بل عليه أن يسأل الله الثبات دوما على الإيمان. تحذير, peringatan, jangan sampai seseorang merasa aman terhadap dirinya, merasa aman bahwa dia akan selalu berada dalam kebaikan, Kalau selama ini kita selalu menjaga sholat berjamaah, menjaga pandangan, ya, tidak pernah mendekati syirik dan bid'ah maksiat, lalu kita merasa aman akan terus seperti itu sampai mati, ini bahaya. Ini bahaya. Tidak boleh kita merasa aman. Wajib bagi kita merasa takut, jangan sampai kita dibalikkan oleh Allah. Sekarang kita bertauhid, nanti kita syirik. Mustahil, tidak mustahil. Sekarang kita menggigit sunnah dengan gigi geram, nanti berbuat bid'ah. Mungkinkah? Mungkin. Selagi kita masih hidup, maka tidak ada jaminan. Yang dijamin adalah orang-orang yang sudah mati. Para nabi, para rasul, para sahabat, sudah ada jaminan. Adapun kita, tidak ada. Apalagi kita masih hidup, maka merasa aman tidak boleh. Maka terus kita berdoa, merengek, memohon kepada Allah agar Allah terus memberikan hidayah kepada kita. Lebih khusus, jangan sampai Allah mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kita lanjutkan 937. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sallaitum 'ala al-mayyit, apabila kalian menyalati mayat, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Jangan sampai kita berdoa untuk mayat lalu ada niat lain. Ada niat tidak enak, ada perasaan menunjukkan bahwa saya mendoakan dia, saya perhatian terhadap dia di mata keluarganya, atau banyak niat-niat lain. Nah, ini jangan sampai. Ikhlaskan bahwa kita berdiri di depan mayatnya itu dengan satu harapan. Dosanya diampuni, dia dirahmati oleh Allah, diluaskan kuburnya, diterima amal kebaikannya. Itu niat kita satu-satunya. Jangan ada rasa sungkan, tidak enak dengan keluarganya dan seterusnya dan seterusnya, hilangkan. Ya, nah, karena itu tidak perlu kita harus kenal untuk menyalati mayat. Tidak perlu kita harus mengenal dengan keluarganya dan seterusnya. Selagi dia muslim, yakin bahwa dia muslim, kita sholat. Kita tidak kenal siapa mayat yang di depan ini, seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, enggak masalah. Tidak harus kita. Fikul hadis riwayat Abu Dawud yang sahih, istihbabu du'ai lil mayyit bi ikhlasin wa huduri qalbin. Disukai, disunahkan berdoa untuk mayat dengan ikhlas dan menghadirkan hati. Akan lebih hadir hati kita jika mayat itu terlihat. Akan berkurang kehadiran hati kita ketika mayat itu tertutup oleh ranjau, tertutup oleh kain hijau, tertutup oleh peti. Berbeda jika mayat itu terlihat, terbujur kain kafannya, insyaallah hati kita lebih hadir. Maka sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutup mayat kecuali dengan kain kafan. Tidak ada tambahan peti, keranda dan sebagainya. Wa min al-ikhlas fi du'a lil mayyit, dan di antara tanda-tanda keikhlasan doa kepada mayit, ada dua di sini. Katakan yang pertama, qasahu bid du'a, mengkhususkan doa itu untuk mayat seperti yang tadi. Jangan sampai doa kita, salat kita tercampur niat lain. Niat satu-satunya adalah mendoakan mayat agar mayat saudara kita itu diampuni. Yang kedua, syiddatul ibtihari ila Allah, betul-betul ibtihar memohon dengan sangat, meminta dengan sangat kepada Allah لأن هذه الصلاة إنما هي استغفار وشفاعة للميت. Karena di dalam salat itu berisi tentang istighfar, berisi syafaat untuk mayit. Syafaat, permohonan kepada Allah agar Allah mengampuninya, agar Allah menerima amalnya, ya, dan diharapkan diterima. Berharap Allah menerima doa kita. Ya, 938. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة رضي الله عنه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم في dalam salah satu salat jenazah beliau mengatakan Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkaulah Rabb dia, engkaulah Rabb Tuhannya dia. Dia siapa? Dia mayat. Jenazah dan jenazah pun dakar pemanas. Jenazah dakar pemanas. Iya, panas jenazah, ya kan? Maka anta rabbuha. Karena rabbuhu, rabbuha ini kembali kepada jenis kata-kata, bukan jenis kelamin seseorang. Bukan jenis kelamin seseorang, tetapi jenis kata-kata. Wa anta khalaqtaha, dan engkaulah yang telah menciptakan mayat ini. Wa anta hadaitaha lil Islam, engkaulah yang memberikan hidayah kepada dia ke dalam Islam, yang menjadikan dia Islam adalah engkau. Jadi bukan gurunya, bukan orang tuanya, bukan Rasulullah. Bukan. Rasulullah tidak sanggup membuat seorang manusia jadi Islam. Ya. Kalau beliau sanggup, tentu Abu Thalib Islam, Mujahal Abu Lahab Islam. Dia menunjukkan beliau tidak sanggup. Yang sanggup Allah, lewat dakwah Nabi, lewat penjelasan Nabi, lewat didikan, tarbiyah orang tua, guru dan seterusnya. Tetapi siapa yang akhirnya masuk Islam, Allah yang menentukan. Jadi semuanya hanya asbab. Rasulullah asbab, guru-guru kita asbab, orang tua kita asbab, yang menentukan adalah Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar oleh bahwa hidayah dan taufiq hanya milik Allah, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang milik Nabi adalah hidayatul bayan, itu milik Nabi. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk apa ini? Petunjuk hidayatul taufik? Bukan. Petunjuk hidayatul taufik hanya milik Allah. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, yang dimaksud adalah hidayatul bayan. Cara sholat yang benar seperti ini, cara wudu yang benar seperti ini, manasik haji yang benar seperti ini, itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada diri Nabi. Kan tidak mungkin kita tahu langsung dari Allah. Kita tahu tata cara sholat langsung dari Allah. Ya, para sahabat tahu zikir, wirid, tawassul langsung dari Allah. Tidak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta qabadta ruhaha, engkau yang mencabut ruhnya. Engkau yang mencabut rohnya. Tidak dikatakan malaikat maut. Malaikat maut asbab. Tanpa perintah Allah, malaikat maut tidak bisa dan tidak mau. Maka dikatakan engkaulah yang mencabut rohnya, bukan malaikat maut. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, engkau mengetahui rahasianya dan apa yang dia tidak rahasiakan. Yang dia tohirkan engkau tahu, yang dia rahasiakan engkau tahu. Adapun kami tidak tahu, maksudnya seperti ini. Kami tidak perlu tahu dia berdosa apa, ya, hanya engkau yang tahu ampuni dia. Ji'naka syufa'an lahu. Kami datang untuk memberikan syafaat. Memohonkan ampun itu namanya memberikan syafaat. Faghfir lahu, maka ampuni dia ya Allah. Rawahu Abu Dawud dari sini Hasan ya, menurut tausik beliau riwayat Abu Dawud. Selain Abu Dawud, dia juga membawakan marji' lain yaitu An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah, Ahmad dan Baihaqi. Fikul hadis al-ibtihar ila Allah ay yaghfir liman mata wahidan wa tajawaza an zilatihi. Yang dimaksud dengan ibtihal kepada Allah adalah agar Allah mengampuni orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid berarti orang yang mati dalam keadaan syirik, orang yang mati dalam keadaan tidak bertauhid tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Wa yatajawaza an sinatihi, dan mengampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Dosa besar, dosa kecil, asal bukan syirik. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, syirik. Yang kedua, yang terakhir, syahadatul ibadi takunu ala zahir wa hum yakiluna sarair al-khalqi ila rabbihim alladhi ya'lamu sirra wa aqwa. Persaksian para hamba itu adalah zahirnya saja, dan wajib bagi mereka semua, kita semua, untuk menyerahkan rahasianya kepada Allah. Tidak boleh kita mengorek-ngorek rahasia. Zahirnya islah, zahirnya dia sholat, ya sudah kita sholat. Ternyata dia munafik, ternyata dia kafir, ternyata dia zindik, bukan urusan kita. Kecuali dia jaharkan, dia jaharkan, dia umumkan bahwa dia seorang pengingkar sunnah misalnya, dia seorang Ahmadiyah misalnya, dia zahirkan, bahkan dia bilang, bahkan dia berdakwah, ini lain-lain. Adapun sekedar orang yang ikut-ikutan, tidak tahu apa-apa, kurban dakwah, maka kita menilai secara zahir. Dia sholat bersama kita, dia puasa bersama kita, Jumatan bersama kita, salat Id bersama kita, dia mati kita salat. Rahasianya kita serahkan kepada Allah. Iya, 939. Wa an wasila ibn Asqa radhiyallahu anhu qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami menyolati seorang laki-laki kaum muslimin. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau mengucapkan, Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatik. Berarti disebut namanya. Kan tidak mungkin Nabi mengatakan fulan bin fulan. Ya kan? Yang mengucapkan fulan bin fulan sahabat atau tabi'in atau adba'ut tabi'in. Adapun Nabi menyebut namanya. Ya. Misalnya saudara kita bernama Ahmad bin Mahmud. Kita sebutkan, Allahumma inna Ahmad ibn Mahmud fi zimmatik, berada dalam zimmahmu, berada dalam zimmahmu, perlindunganmu. Wa halla bi jiwarik, berada dalam tanggungan keamanan. Di amannya itu ada di tangan Allah. Fakihi fitnatul qabr, jagalah dia dari fitnah kubur. Apa yang dimaksud fitnah kubur? Fitnah ujian. Siapa rohmu? Apa agamamu? Orang ini siapa? Orang yang diutus di tengah-tengah kalian ini siapa? Nah, ini kan ujian. Ujian itu fitnah. Fitnah kubur. bermakna juga siksa kubur. Karena orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka disiksa. Maka fitnah kubur bisa berarti dua-duanya. Pertanyaan juga, siksaan juga. Sebab yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dia pasti disiksa, dipukul di antara dua telinganya, dan dia menjerit kesakitan. Seandainya pukulan tersebut ditimpakan kepada Gunung Uhud, maka Gunung Uhud itu akan hancur. Dan dia menjerit kesakitan, teriak, melorong, dan terdengar teriakannya oleh siapapun yang ada di situ kecuali manusia dan jin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'adzab an-nar," dan jagalah dia dari azab neraka. "Wa anta ahlul wafa'i wal haqq," dan engkaulah ahlul wafa'. Apa wafa'? Menunaikan janjinya dengan sempurna. Allah tidak pernah mengurangi apa yang akan Allah berikan. Allah berikan dengan sempurna. Wal haqq, dan ahlul haqq, Allah terpuji. Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sungguh engkau maha pengampun, maha penyayang. Rawahu Abu Dawud dari sirat sahih riwayat Imam Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Fikul hadith, ينسب المرء في الدنيا والآخرة لأبيه وليس لأمه كما زعم من لا فقه عنده. Seseorang dari dunia sampai akhirat, dia akan dinasabkan kepada siapa? Kepada ayahnya, bukan kepada ibu, bukan kepada ibunya. Seseorang akan dinasabkan kepada ayahnya, maka fulan bin fulan, bukan fulan bin fulan. Ibunya tidak disebut, yang disebut adalah ayah. Kenapa? Pertama, tentu ini hak Allah, dan kita bisa tahu dari beberapa dari ini. Dengan siapa seseorang lebih lama bersama? Bersama siapa seseorang itu lebih lama? Bersama dengan siapa? Ibunya apa ayahnya? Aljawab, ayah. Berapa lama kita bersama ibu kita? 9 bulan kira-kira. Ya kan? Kita berada di badan ibu kita 9 bulan. Tapi kita berada di badan ayah kita berapa? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun dari ayah kita lahir, kita ada di situ. Ya. Karena seluruh manusia itu berada di sulbi ayah, bukan di rahim ibu. Di rahim ibu itu hanya 9 bulan. Ya. Oleh karena itu, ketika manusia hanya satu, yaitu Adam, maka seluruh manusia ada di sulbi Adam, dan pernah disentuh oleh Allah. Dengan tangannya yang mulia, Allah menyentuh sulbi Adam, dan Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian Allah sentuh lagi, dan Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Berarti manusia itu bertahun-tahun, berabad-abad bersama ayahnya. Ya. Laki-laki bersama ibunya itu hanya 9 bulan. Maka siapapun yang menisbatkan seseorang kepada ibunya, maka dia ini batil. Ya, mau mengatasnamakan Islam, mau mengatasnamakan apapun, ketika nasab itu ke ibu adalah batil. Kecuali anak zina. Anak zina dinisbatkan ke ibu. Ya. Ada seorang imam besar, Imam Jarh wal Adl, jarh wa ta'dil dia luar biasa. Imam hidup di zaman Imam Bukhari, bahkan termasuk syekhnya Imam Bukhari, itu dinisbatkan kepada ibunya Ibnu Ulayyah, ya, maka beliau marah. Tapi terkenal, entah kenapa, ya, terkenal Ibnu Ulayyah, dan beliau tidak suka dijuluki Ibnu Ulayyah, anaknya Ulayyah. Ulayyah ibu beliau, ya. Maka tidak boleh kita menisbatkan seseorang kepada ibunya. Istihbab soalillah jalla wa ala fi i'adatil mayyit min azabil qabr wa azab jahannam billahi nata'awadu minhuma. Disunahkan memohon kepada Allah agar Allah melindungi mayat dari azab kubur, dari azab jahannam. Ya, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab jahannam. Tidak ada azab yang pernah ada di muka bumi ini yang sedahsyat azab kubur dan azab jahannam. Tidak ada sebuah azab, sebuah siksaan yang ketika menimpa seseorang satu detik saja, maka menghilangkan kenikmatan, membuat dia lupa dengan nikmat yang dia rasakan berpuluh-puluh bahkan beratus tahun. Saya kira itu masih ingat hadisnya. Seorang yang bahagia luar biasa di dunia ini, kaya raya, hidup foya-foya, dan akhirnya masuk neraka, Allah celupkan satu celupan, Allah coba. Setelah itu Allah bertanya, apakah engkau pernah merasakan nikmat dari awal mula engkau lahir dari perut ibumu sampai hari ini? Dijawab, belum pernah ya Allah. Berbohong dia? Tidak berbohong, dia jujur. Lupa, dia lupa bahwa ketika di dunia berpuluh-puluh tahun atau beratus tahun, ya, para nabi dan rasul di zaman para nabi dan rasul kan banyak yang umur ratusan tahun. Lupa, hanya satu celupan membuat nikmat yang puluhan, yang ratusan tahun hilang. Lupa. Apa artinya kenikmatan dunia ini kalau akhirnya harus masuk neraka jahanam? Isbatu azabil qabri wa fitnatuhu wa annahuma haq. Ketetapan adanya azab kubur dan fitnah kubur, dan bahwa dua-duanya adalah hak. Dua-duanya adalah hak. Hari ini muncul seorang sekelompok yang menolak siksa kubur dengan alasan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang azab kubur derajatnya ahad. Ini sebuah ilmu yang tidak pernah ada, dan sebetulnya bukan ilmu tapi sebuah kejadian. Karena tidak ada perbedaan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam masalah apapun, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akidah. Sama saja antara hadis ahad dengan hadis mutawatir, ya, hal dibedakan oleh satu firqah ini. Yang membedakan hadis itu diterima atau ditolak adalah sahih atau tidak, sah atau tidak. Sebelum zaman Al-Imam Al-Tirmidzi hanya dibagi dua, hadis ini sah atau tidak, hadis ini sah atau tidak sah, hanya dua itu saja. Setelah zaman beliau ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Bahkan dhaif sekali mautu, ya, ini bukan menyimpang dari yang dulu untuk penambah, ya, bahwa hasan makmur bisa diterima, ya. Bahkan kemarin kita bahas bahwa hadis yang harus diterima bukan hanya sahih tapi ada empat. Apa? Sahih, sahih li ghairihi, hasan, hasan li ghairihi. Empat-empatnya makbul, empat-empatnya hujjah, harus diterima. Hanya istilah ini tidak masyhur di zaman-zaman awal, sah atau tidak sah? Sah berarti terima, tidak sah tolak. Tapi untuk memudahkan ada pembagian seperti itu, karena memang derajatnya, memang ada derajatnya antara sahih dengan sahih li ghairihi, memang derajatnya beda. Dengan hasan li ghairihi, memang derajatnya beda. Tetapi semuanya sah dan wajib diterima sebagai hujjah. Yang terakhir, istihbab al-zana'i ala Allahi bima huwa ahluhu inda du'a wal-ibti'ah. Disukainya as-sana, pujian kepada Allah, salah satu doa yang insyaAllah berharap dikabulkan adalah doa yang diawali dengan pujian. Ya, lihat, dipuji dulu Allah. Wa anta ahlul wafa wal abd. Ya, ada pujian, doa sebab Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil israh. Ini pujian. Maka jika kita memohon sesuatu kepada Allah, awali dengan pujian. Pujian yang bersambung. Bersambung dengan doanya, nyambung gitu ya. Ya, hadis terakhir 940, hadis terakhir dari bab ini. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له. عبد الله بن أبي أوفى pernah menyolati mayat, bertakbir menyolati putrinya, putrinya yang meninggal. Arba'a takbirah, empat kali takbir, empat kali takbir. Faqama ba'da rabi'ati kaqadri ma bayna takbiratain. Setelah takbir keempat, berdiri lama beliau, selama antara dua takbir sebelumnya, ya, memohonkan ampun untuk anaknya itu, berdoa untuk anaknya itu, dan mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha. Bahwa Rasulullah berbuat seperti ini. Ini ucapan seorang sahabat yang tentu kullu sahabatin udud, seluruh setiap sahabat adalah adil. Tidak ada sahabat yang berani mengatakan Rasulullah seperti ini, enggak berani. Kalau dia tidak mendengar langsung atau menyaksikan langsung. Ah, dari sini lemahlah pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak ada doa setelah takbir keempat. Ya. Kalau antum perhatikan salat mayat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sebagian imam ya, seolah tidak ada doa. Seolah tidak ada doa setelah takbir keempat, langsung salam. Nah, ini salah satu bantahan. Ya. Ini salah satu bantahan bahwa yang benar ada. Di lain, kabbara arba'an famakasa sa'atan hatta dhalantu annahu sayukabbiru khamsan. Abdullah bin Abi Auf ini lama diamnya, tidak salam-salam, sampai kami menyangka beliau akan takbir yang kelima. Itu berarti lah. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Nah, ini pun bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa dalam sholat mayat itu hanya takbir salam ke kanan saja. Hadis ini disebutkan an yaminihi wa an shimalihi, ke kanan juga ke kiri. Falamma insarafa kulna lahu, ketika selesai kami bertanya ma hadza, seperti ini mungkin agak lain dengan yang lain ya. Nah, inilah bukti bahwa Allah menjaga sunnah. Ketika sunnah itu seolah tidak ada yang tahu, Allah memunculkan seorang sahabat atau seorang tabi'in atau seorang ulama yang menyebarkan sunnah ini. Allah menjaga sunnah ini terus hidup. Maka insya Allah tidak ada sunnah yang hilang. Ada ulama yang dibangkitkan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah. Seperti ini, tanya mereka, Abdullah bin Abi Auf menjawab, inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Sungguh aku tidak menambah-nambah dari apa yang aku lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Aku tidak menambah-nambah sedikit pun. Wa hadza sana'a Rasulullah. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan rawahul hakim wa qala haditsun sahih. Ini riwayat hakim dan beliau mengatakan hadis. Fikul hadis masyru'iyyatul du'a'i baina takbiratil akhirati wa tasrih. Disyariatkannya berdoa antara takbir terakhir dengan salam, seperti yang kita bahas tadi. Jadi bukan takbir terakhir langsung salam. Tentu sah ya, tentu sah. Tapi mengatakan tidak ada itu yang salah. Hirsus sahabati ala ta'assi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat begitu semangat untuk mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham walaupun dianggap aneh. Bahkan para sahabat sengaja sebagian sahabat sengaja duduk ikat padahal itu aneh ya, sengaja biar sunnah itu terus itu. Ya, itu saja. Insyaallah tidak ada soal jawab habis isya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.